yang hitam panjang jatuh di bahu. Kadang luruh di ujung dagu bila engkau tertunduk. Jemari tanganmu lentik, lembut memainkan gitar. Nampaknya rembulan pun terkesima. Lewat satu lagu, tak usah kau nyanyikan. Perlahan kau tengadahkan wajah, sibakan rambutmu. Matamu tajam berbinar, tembusi kegelapan malam. Burung gagak pun jadi enggan terbang. Kecil yang memainkan gitar, pada gadis kecil yang memainkan gitar. Ombak di laut berdudi belantara, kadang mampu menyatu dalam satu lagu. Begitupun yang ku harap dapat mempersempit jarak. Sikapku dan sifat kekanakanmu, kabarkan pada awan cerita ini. Aku lagi jatuh cinta pada gadis kecil yang memainkan gitar, pada gadis kecil yang